بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. Kita masuk dulu kepada uraian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di bagian atas. Al martabatu tsalitsatu hadza. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Al martabatu tsalitsatu, tingkatan yang ketiga daripada tingkatan-tingkatan mada, tingkatan-tingkatan ibadah. Al martabatul ula mada, al Islam. Wal martabatul thania, al iman. Waqad takallamna anhuma. Naam. Ha? Aywa. Al-an nadkhul ila al-martabatil thalithah, wa hiya al-ihsanu. Ruknun wahidun. Ada satu rukun saja. Wa huwa an ta'budallaha, yaitu engkau beribadah kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa'in lam takun tarahu, kalau engkau tidak melihatnya. Fa'innahu yaraka, maka sesungguhnya dia Allah melihat engkau. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Innallaha, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Wal ladhina hum muhsinun, dan beserta orang-orang yang berbuat ihsan. Muhsinun, yaitu orang-orang yang berbuat ihsan. Ma'iyatullah di sini adalah ma'iyah khassah. Ya, kebersamaan Allah di sini dengan hambanya ialah dalam makna yang khusus. Ma'iyah khassah, kebersamaan Allah dalam makna yang khusus ini dinamakan, diartikan ialah pemeliharaan Allah, pertolongan Allah kepada hambanya, ya, dan Allah mengabulkan semua doa hambanya. Ini ma'iyah khasah. Kalau ma'iyah, ma'iyatullah al-ammah, maknanya apa? Kebersamaan Allah dalam pengertian umum, yaitu dalam makna muraqabatullah, pengawasan Allah kepada hambanya, ihatatihi ihatatihi bi'ilmih, Allah meliputi, ihatah meliputi hambanya dengan ilmunya. Allah musta'an. Iya. Kebersamaan Allah yaitu kalau dalam pengertian umum, ilmu Allah meliputi segala-galanya, yaitu meliputi semua hambanya yang kafir maupun yang mukmin, karena semuanya di dalam pengawasan ilmu Allah. Wa qawluhu wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidina hina taquma wa taqallubaka fis sajidina innahu huwas sami'ul 'alim. Dan bertawakallah kamu kepada Al-Azizir Rahim. Al-Aziz, nama Allah maknanya ialah yang maha mulia, Ar-Rahim, yang maha pengasih. Ar-Rahim juga nama Allah yang mempunyai makna sifat, yaitu sifat rahmah. Dan bertawakallah engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Azizir Rahim, kepada yang maha mulia dan maha pengasih, alladzi yaraka, yang dia Allah melihat engkau. Nah, ini diberitakan oleh Allah supaya kita mencapai keyakinan, supaya kita mencapai keyakinan ihsan, ya, merasa dilihat oleh Allah, yakin kalau sedang dilihat oleh Allah ketika beribadah. Yang dia melihat engkau hina taquma wa taqallubaka fis sajidin, ketika engkau berdiri salat dan ketika engkau berbolak-balik di apa dalam perbuatan orang-orang yang sedang sujud. Innahu huwas sami'ul 'alim, sesungguhnya dia Allah maha mendengar dan maha melihat. Pasti dalam ayat ini Allah melihat hambanya yang sedang sujud. Maka kita yakini itu supaya kita mencapai ihsan. Ya. Wa qawluhu, dan juga firman Allah, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'amaluna min amalin illa kunna 'alaikum shahida id tafi illa kunna 'alaikum shuhuda id tafiduna fihi. Dan apa yang terjadi dan tidak akan ada yang terjadi dalam satu sya'n, satu urusan, dan apa yang engkau lakukan dalam satu urusan, wa ma tatlu minhu min Qur'anin, dan apa yang engkau baca dari Qur'an, wa la ta'amalun min amalin, dan apa pula dan juga segala apa yang kamu lakukan dari satu amalan, illa pas, kecuali pasti kunna 'alaikum syuhudan, pasti kami mempersaksikan kalian. Ya, Allah melihat kalian idh tafidhuna fi, ketika kalian apa tafidhuna fi, kalian ber apa tenggelam dalam pembicaraan tentangnya. Tafidun kalau secara bahasa bisa diartikan ketika kalian sedang mengalir padanya. Yang dimaksud di sini ialah pembicaraan. Seketika kalian berbincang-bincang padanya. Naam. Ini menunjukkan atau menuntunkan supaya kita ini yakin bahwa Allah itu sedang melihat kita. Ya. Sehingga dengan itu, kalau kita beribadah merasa dilihat oleh Allah, kalau kita beramal soleh sedang dilihat oleh Allah, itu yang dinamakan ikhlas. Al-insyighalu biru'yatillahi an ru'yatil khalqi. Al-insyighalu biru'yatillahi an ru'yatil khalqi. Al-insyighal, sibuk bi ru'yatillah, dengan pandangan Allah, merasa Allah sedang memandang saya, sibuk dengan itu, Allah sedang mengamati saya, sehingga terlupakan daripada pandangan orang, ru'yatin nas, ru'yatil khalq. Sibuk dengan keyakinan bahwa Allah sedang melihat saya, sehingga terlupakanlah ru'yatil khalqi, terlupakanlah pandangan makhluk, sehingga terhindar dari riya. Kalau riya itu apa? Sebaliknya, al-insyighalu bi ru'yatil khalqi an ru'yatillah. Itu riya. Sibuk dengan penglihatan orang, sedang dilihat orang, jadi tersibukkan hatinya ke situ, sampai lupa bahwa dia ini juga sedang dilihat oleh Allah. Itu riya namanya. Itu syirkun asghar. Tapi kalau ikhlas, itu ialah al-insyighalu bi ru'yatillahi, sibuk dengan penglihatan Allah, merasa yakin sedang dilihat oleh Allah, an ru'yatil khalqi, tersibukkan dengan penglihatan Allah itu sehingga lalai dari penglihatan orang, lupa bahwa orang sedang memperhatikan dia, karena pikirannya sedang yakin bahwa Allah sedang melihat saya, terus kemudian tingkahnya itu dibikin sedemikian indahnya di hadapan Allah, dan demikian tawaduknya, demikian khusyuknya, demikian khudu'nya di hadapan Allah, karena sibuk dengan penglihatan Allah, sampai akhirnya cuek sama sekali dari penglihatan manusia. Nah, itu ihsan. Ya. Naam. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Al ihsanu diddul isaati. Bahwa ihsan itu lawan daripada al isaah. Al isaah itu artinya kejahatan. Wa huwa ayyabdzulal insanul ma'rufa, yaitu apabila seorang yabdzula, menumpahkan segala kemampuannya, al ma'rufa, untuk berbuat baik, untuk berbuat baik, wa yakuffal adza, dan menahan tangannya dari berbuat adza, dari mengganggu orang, fayabdzulal ma'rufa, sehingga menumpahkan upaya kemakrufan, kebaikan, li'ibadillahi, untuk hamba-hamba Allah. Menumpahkan upaya-upaya berbuat kebaikan untuk hamba-hamba Allah. Fimalihi, menumpahkan hartanya untuk berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Wajahihi, kemegahannya, juga dikorbankan demi untuk perbuatan baik dia. Wa ilmihi, ilmunya dikorbankan, diberikan untuk berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Wa badanihi, badannya tersibukkan dengan berbagai kesibukan-kesibukan yang capek, lelah, untuk kebaikan hamba-hamba Allah. Ya, contohnya ialah seorang nabi yang mengerahkan segala waktu dan hidupnya, mewakafkan hidupnya untuk berdakwah, menyampaikan ilmu wahyu dari Allah kepada sekalian manusia, ya, sampai mati. Badannya, hartanya, kemegahannya, semuanya ditumpahkan untuk mengajak manusia kepada agama Allah, kepada rahmat Allah, untuk berbuat baik kepada sekalian manusia. Ya, contoh lain lagi selain para nabi ialah para ulama. Para ulama warasatul anbiya, yang mereka itu pewaris para nabi, yang mereka itu para ulama mewakafkan hidupnya untuk sibuk dengan ilmu, kemudian menyampaikan dan menebarkan ilmu itu kepada sekalian manusia, kadang-kadang dengan lisan, kadang-kadang dengan tulisan, kadang-kadang dengan ziarat, kunjungan ke sana kemari, menyampaikan ilmu, menasehati sana sini, kadang-kadang dengan mendidik orang. Begitu para ulama melakukan, menumpahkan segala kehidupannya untuk kebaikan bagi hamba-hamba Allah. Para tullabul ilim, para duat ilallah, ya, menumpahkan segala hidupnya, mewakafkan segala hidupnya, hartanya, segala kemegahannya untuk kebaikan bagi hamba-hamba Allah, mengajak hamba-hamba Allah kepada jalan Allah, kepada rahmat Allah, mengajak mereka, mendakwahi mereka untuk selamat dari neraka dan begitu selanjutnya. Nah, itu semua adalah perbuatan ihsan. Ya. Naam, fa ammal malu, mengorbankan harta, fa in yunfiqa wa yatasaddaqa wa yuzakkiya, yaitu dengan apa? Fa'ayyumfiqa, bukan fa'inyumfiqa. Fa'ayyumfiqa, maka dengan cara menginfakkan hartanya, wayatasoddaqa, mensodakahkan, wayuzakkiya, dan menunaikan zakat. Wayuzakkiya, menunaikan zakat, yuzakia, menunaikan zakat, wa afdhala anwa'il ihsani, dan dengan seutama-utama jenis-jenis harta, jenis-jenis kebaikan, bil mali, dan seutama-utama jenis kebaikan dengan harta itu ialah az-zakatu. Wa afdalu anwa'il ihsani, wa afdalu, ya, wa afdalu anwa'il ihsani, dan seutama-utama jenis ihsan dalam bentuk harta ialah az-zakatu, berzakat. Li'anna zakata, karena perbuatan zakat adalah ahadu arkanil Islam, salah satu daripada rukun-rukun Islam. Wa mabanihil 'idham, dan termasuk salah satu rukun daripada bangunan Islam yang agung. Wala yatimmu, dan tidak akan sempurna Islamul mar'i, keislaman seseorang tidak akan sempurna, illa biha, kecuali dengan zakat itu. Ha, kembali kepada az-zakah. Ya. Wahia ahabbu nafaqat. Ahabbun nafaqati ilallahi, dan zakat itu adalah nafkah yang perbelanjaan harta yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yali dzalika, dan yang berikutnya, yang kedudukan berikutnya daripada keutamaan ihsan dalam bentuk harta, ialah ma yuhibbu 'alal insani min nafaqatin li zaujatihi. Ma yajibu, astaghfirullah. Ma yajibu, barakallahu fikum. Ma yajibu 'alal insani min nafaqatin. Yaitu apa yang wajib atas manusia, atas setiap muslim untuk mengeluarkan mengeluarkan infak, yaitu li zaujatihi, untuk istrinya, wa ummihi dan ibunya, wa abihi dan bapaknya, wa dzurriyyatihi dan anak-anak cucunya, wa ikhwanihi dan saudara-saudaranya, wa bani ikhwati dan anak-anak saudaranya yakni keponakannya, wa akhwatihi dan saudara-saudaranya, saudara-saudara perempuannya, wa amamihi paman-pamannya, wa ammatihi dan bibi-bibinya, wa khalatihi dan bibi dari ibu, ila akhiri hadza, dan yang selanjutnya sampai terakhir, itu tingkatan kedua dari ihsan bil mal, yang paling bagus, yang paling dicintai oleh Allah. Thumma sadaqatu 'alal masakini wa ghairihim, 'alal masakina wa ghairihim. Kemudian tingkatan ketiga ihsan bil mal yang paling dicintai oleh Allah ialah bersedekah, memberi sedekah kepada orang-orang miskin dan yang selain mereka. Mimman hum ahlun lis sadaqati, yaitu dari kalangan golongan mereka yang memang ahlun lis sodakoti, pantas untuk mendapatkan sodako. Yang pantas mendapatkan sodako katulabil ilm, matalan, kata Syekh, seperti tulabil ilm matalan. Maka tulabil ilm itu termasuk dalam 8 asnaf. Mengapa? Termasuk ibnu sabil. Walaupun di negerinya dia kaya, tapi ketika dia dalam status sebagai talibul ilm, dia berhak mendapatkan pembiayaan sedekah, zakat, untuk dia menjalankan upaya perjuangan talabul ilmi. Wa amma badlul ma'rufi fil jahi, adapun menumpahkan segala kebaikan fil jahi di dalam kemegahan, adapun menumpahkan badlul ma'ruf fil jah, menumbahkan upaya-upaya kebaikan dalam kemegahan, fahuwa annannasa maratibun, bahwa manusia itu memang bertingkat-tingkat. Minhum man lahu jahun inda dawis sultani, dari manusia itu, golongan manusia itu ada yang mempunyai kedudukan yang diperhitungkan di sisi penguasa. Fayabdzulul insana jahahu, maka dia menumpahkan upaya dengan menggunakan statusnya yang diperhitungkan oleh penguasa itu untuk kepentingan kebaikan, kebaikan kaum muslimin. Ya'tihi rajulun, yaitu ketika datang kepadanya seorang, fayatlubu minhu syafa'ata, kemudian minta apa itu asyafa'a, pembelaan, ila dzis sultan, kepada penguasa, yashfa' lahu inda, untuk supaya memberikan pembelaan di hadapan penguasa itu. imma bidaf'i dararin anhu, caranya dengan menolak darar, apa itu darar ke malapetaka atau kejelekan dari penguasa itu, dengan membelanya, dengan memanfaatkan kedudukannya di hadapan penguasa itu untuk membela si orang yang minta syafa'ah, minta pembelaan itu. Au yajlibu khair, khairul lahu, atau untuk menjadi sebagai sebab untuk yajlibu mendatangkan kebaikan, kebaikan si penguasa itu kepada orang tersebut. Ya, memanfaatkan posisinya untuk mengambil kebaikan dari penguasa itu bagi orang tersebut. Itu namanya berarti memanfaatkan jah, kemegahan atau posisi popularitas dia atau wibawa dia di hadapan penguasa untuk kemaslahatan bagi kaum muslimin. Naam. Kemudian wa amma bi ilmihi, menumpahkan kebaikan dengan ilmunya, fa ayyabdzula ilmahu li ibadillah, yaitu dengan menumpahkan ilmunya li ibadillah, untuk hamba-hamba Allah, ta'liman, dengan mengajarkan ilmu itu, menebarkan ilmu itu kepada sekalian manusia, fil halaqati, dalam halaqah-halaqah, lingkaran kecil, yakni pesertanya ya terbatas kalau halaqat, wal majalisil amah, majelis-majelis umum, lebih luas lagi yang hadir, masyarakat umum, wal khasah, majelis yang khusus, umpamanya orang-orang tertentu yang gengsi kalau duduk di depan umum diajari ilmu, ya sudah didatangi dalam majelis khusus, disampaikan ilmu kepadanya. Karena da'i memang bercita-cita kepada masyarakatnya dan bangsanya kepada kebaikan, ya, berkeinginan untuk kebaikan bagi umatnya. Naam. Hatta lau kunta fi majlisi qahwah, sampai pun seandainya kamu di majlis minum kopi atau ya sejenis itu, fa inna minal khairi wal ihsani, maka adalah termasuk daripada kebaikan dan ihsan ialah antu alliman nasa, engkau ngajarkan kepada manusia ilmu, ya, walau kunta fi majlisi amin, dan juga seandainya engkau di majlis umum, ya, fa minal khairi antu alliman nasa, adalah termasuk daripada kebaikan bila engkau mengajarkan ilmu kepada manusia. Walakin istamil al-hikmata fi hadzal bab. Hai, ini beliau mengingatkan, akan tetapi gunakanlah hikmah di dalam bab ini. Di dalam perkara ini, perkara menyampaikan ilmu itu, ya. Jangan sampai orang itu lari daripada ilmu gara-gara engkau menyampaikan ilmu yang belum waktunya disampaikan. Nah, masa baru pertama menyampaikan ilmu sudah berbicara tentang Al-Quran, huwa kalamullah wa ghairu makhluk, wa man qala bi khalqil Quran fa huwa kafir. Loh, kafir, waduh ngeri ya, dikafir-kafirkan kita, lari orang. Itu ada tahapannya, ada apa namanya, ada jenjang penyampaian ilmu itu, ya, untuk sampai kepada satu tingkatan yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Maka kalau dalam keadaan majelis umum orang, dalam keadaan berbagai macam jenis pikiran, sampaikan kepadanya pentingnya ilmu. Ilmu itu apa? Yaitu Alkitab wa Sunnah. Dan sampaikan pentingnya bertauhid, sampaikan pentingnya untuk menjauhkan diri dari syirik, sampaikan pentingnya untuk tamassuk bis sunnah, sampaikan betapa bahayanya bid'ah dan wajibnya al-ibti'ad anil bid'ah. Naam. Allah musta'an. Ada seorang dai salafi pertama berbicara di kapal, saudara-saudara, setelah dia amma ba'du, setelah amma ba'du dia mulai bicara, saudara-saudara, ini sholat yang dikerjakan di sini itu pakai jadwal abadi, itu berdasarkan ilmu hisab. Ilmu hisab itu ilmu bid'ah, saudara-saudara. Jadi berarti ini kita sholat belum masuk waktu. Oh, berarti batal sholat kita. Mau dipukuli orang. Menyampaikan ilmu pertama kali tentang itu. La ilaha illallah. Bid'ahnya apa? Ilmu hisab. Mau dipukuli orang. Fattaqullah ya akhwan, la tunafirun nas anil ilim. Rasulullah bilang apa? Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah dan jangan bikin sulit orang. Basyiru wa la tunafiru. Bikin gembira orang dengan ilmu ini. Wa la tunafiru, dan jangan bikin orang itu lari daripada ilmu ini. Allah musta'an. Fala tusaqqilu 'alan nasi, jangan engkau memberatkan manusia. Haitsu kallama haitsu kullama jalasta fi majlisin ya apa? Haitsu kullama jalasta fi majlisin ja'alta ta'idhuhum wa tatahaddatsu ilaihim. Di mana kullama jalasta, setiap engkau duduk, fi majlisin, di satu majlis, ya, ja'alta ta'idhuhum, engkau gunakan kesempatan untuk ta'idhuhum, untuk memberi nasihat kepada mereka. Wa tatahaddatsu ilaihim, engkau bincang-bincang. Enggak mesti bahwa dakwah itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innal hamdalillah nahmadu. Enggak mesti demikian, ya. Nah, tetapi mestinya apa? Lihat kesempatan, begitu ada kesempatan bincang-bincangnya diarahkan kepada ilmu, kepada nasihat. Enggak mesti pakai khutbatul haja. Supaya jangan orang itu serem atau waduh formal sekali begitu. Sudah, dengan ngobrol tetapi diarahkan ngobrolnya itu kepada ilmu, ya. Naam, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluhum bil mau'izati. Yatakhawwaluhum bil mau'izah, yakni yatakhawwal itu mengambil jarak waktu dalam menasihati mereka. Jadi tidak terlalu mencecar mereka dengan nasihat, tapi ya takhawwal, ada saatnya menghindari kejenuhan, masuk nasihat. Kadang-kadang bicara masalah lain, masuk lagi begitu, supaya jangan sampai orang itu jenuh. Untuk Waduh, jangan bicara sama dia. Wah, serius banget bicaranya. Ha, akhirnya apa? Jauh dari ilmu. Tapi mestinya apa? Mestinya takhawwal bil mau'izah. Ya, mencari waktu yang tepat orang itu segar mau menerima. Wala yuksir dan tidak memperbanyak. Adab daripada adab sopan santun daripada majelis. Kalau engkau sedang bermajelis dengan orang itu, jangan menguasai majelis. Semuanya pembicaraan dari engkau bikin orang lain dengar aja. Jangan begitu. Nah, itu akan merupakan khawarimul muru'ah, merusak kewibawaanmu. Ya. Tetapi engkau mendengar juga, dan ketika engkau berbicara, engkau masukkan ilmu kepada pikirannya. Jadi orang itu senang untuk duduk dengan kamu karena engkau bukan tipe orang yang yang menguasai majelis sampai yang lainnya tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Tapi hendaknya engkau juga mendengar dan engkau berbicara, ya. Tetapi engkau pilihkan pembicaraan yang singkat, pendek, tetapi langsung mengena kepada pikiran dia. Naam. Li'annan nufusa, karena memang jiwa itu tabiatnya tas'am wa tamal, bosan dan jenuh, gampang bosan dan gampang jenuh. Fa'idha mallat kallat wa da'ufat, kalau sudah jiwa itu mallat jenuh, kallat akan berat, dia capek untuk diajak talabul ilmi. Wa da'ufat, dan tambah lemah semangatnya untuk talabul ilmi. Itu kalau orang yang belum mengenal lezatnya ilmu, jangan dipaksa untuk dia itu seperti talibul ilm full harinya untuk talabul ilmi, yang enggak bisa. Orang itu kalau mau belum merasakan lezat dan manisnya ilmu, enggak bisa engkau perlakukan dia seperti orang yang seperti talibul ilm yang full harinya untuk talabul ilmi, enggak bisa. Jadi sebagai dai engkau perhatikan, jangan sampai orang itu mada bosan, jenuh, atau capek dengan mendengarkan omongan-omonganmu. Serius banget ini, kita dibikin serius terus. Sudah akhirnya lari. Tidak mau lagi ketemu menghindar. Kenapa? Karena takut itu tadi, untuk diajak serius itu tadi, ya. Warubbama takrahul khaira, kadang-kadang orang itu karena belum waktunya untuk diajak kepada ilmu, karena sudah dicecar oleh ilmu, akhirnya takrahul khaira, tidak suka kepada kebaikan. Likathrati man yakumu wa yatakallam, karena banyaknya orang yang berdiri berbicara dan banyaknya orang yang ngomong, hayya sudah, akhirnya bosan dan membenci kebaikan. Jadi sisi-sisi yang demikian ini harus dipertimbangkan, ya. Terutama kalau orang itu baru mengenal ilmu, diajak kepada ilmu, digembirakan orang itu untuk cinta ilmu, diajak bicara kepada ilmu senang. Tapi kalau itu sedikit-sedikit masuk kepada pikiran dia, ya. Karena kalau orang itu sudah merasakan dan cinta dan lezatnya, manisnya ilmu, masya Allah, seluruh hidupnya dia akan berikan untuk ilmu itu. Nah. Ada dai karena melihat Syekh Mukbil itu kalau mulai pengajian itu, kalau mulai pelajaran itu di ma'had beliau, indak madza taqul fi hadza, tes pelajaran yang kemarin. Ya. Ada ini lihat thalibul ilmi ini lihat ketika dakwah, dia dakwah hari pertama full orang pada ngaji semuanya. Wah, ini dari Yaman, Masya Allah muridnya Syekh Mukbil, full orang. Wah, pengajian hari kedua, tes dulu. Ha, kamu bagaimana? Orang tua-tua dites semuanya, padahal seharian kerjanya macul, kerjanya ini. Mau disuruh murojaah. Waduh, duh, kak, saya enggak mampu ini. Lari. Hari ketiga bubar, enggak ada yang ngaji. Ha, ini munafir namanya. Ha? Jadi kalau terhadap thullabul ilm memang harus begitu adanya murajaah, ada ulangan, ada imtihan, ada ini dan itu. Ah, itu makul. Memang semestinya demikian. Tapi kalau terhadap orang masyarakat umum, mau kita bikin kayak gitu, ya Allah. Mereka mau datang di majelis ilmu sudah bagus. Sudah satu kebaikan, khairun katsir. Orang yang enggak kenal ilmu sama sekali terus mau datang di majelis ilmu, fahadha khairun katsir, maka itu mestinya lebih disemangatkan orang, bukan dibikin lari. Nah, wa ammal ihsanu ilan nasi bil badani, adapun berbuat ihsan kepada sekalian manusia dengan badan. Faqad qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, maka sungguh Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, wa ta'ayyana ar-rajulu fi dabb wa tu'ina ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu alaiha aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sadaqah. Wa tu'in, engkau membantu, bukan ta'ayyana ya. Wa tu'in ar-rajula, dan engkau membantu seorang fi dabbatihi, pada hewan tunggangannya, dabbah hewan tunggangan. Yaitu bagaimana membantunya, fatahmiluhu alaiha, engkau bawakan barang untuk dinaikkan ke punggung kuda itu atau hewan itu ya. Nah, au tarfa'ulahu 'alaiha, atau engkau angkatkan barang itu ke atas punggung kuda itu, mata'ahu barang-barangnya, itu semua adalah kata Nabi sedekah. Engkau membantu orang untuk menaikkan barang di punggung kuda, atau bahkan kau membantu orang mau mengangkat barangnya di apa, di kepalanya, itu juga sedekah. Fahadha rajulun tu'inuhu, orang ini dibantu, tahmilu mata'ahu ma'ahu, dibawakan barangnya beserta dia, au tadulluhu ala tariqin, atau ditunjukkan kepadanya, tadullu ditunjukkan kepadanya jalan ketika dia tersesat. Ini jalan yang mau kemana, mau ke fulan, fulan itu tempatnya sana, lewat sini, lewat sini. Nah, au ma asbaha dzalika, atau yang serupa itu, fakullu dzalika minal ihsan, semua itu adalah perbuatan ihsan. Ihsan bil badan, yaitu berbuat ihsan kepada manusia dengan anggota badan. Hadza binisbati ila binisbati lil ihsani ila ibadillah. Semua itu, semua yang disebutkan di sini adalah binisbah, kaitannya dengan ihsan kepada hamba-hamba Allah, ya. Wa amma binisbati lil ihsani fi ibadatillahi, adapun kaitannya dengan ihsan dalam beribadah kepada Allah itu, fa'an ta'budallaha, yaitu bila engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-ibadatu, dan ibadah yang demikian ini, ayya ibadatil insani rabbahu, yaitu ibadahnya manusia kepada Tuhannya, ka'annahu yarahu, seakan-akan melihat Allah, ibadata talabin wa syauqin. Ibadah yang demikian ini, ibadah dalam rangka semangat, seakan-akan melihat Allah ketika beribadah itu, itu adalah ibadah talab wa syauq. Adalah ibadah dalam rangka talab, memohon kepada Allah, wa syauq, dan rindu, rindu Allah. Ini tertinggi nilainya. Ibadah karena kebutuhan, karena rindu, ha, kepada Allah. Wa ibadatu talabi wa syauqi, dan ibadah yang karena dicari hal itu oleh hamba tersebut, dan karena rindu hamba itu kepadanya, yajidul insanu min nafsihi hathan alaiha, akan didapati oleh seorang manusia pada dirinya dalam menunaikan ibadah yang sudah dirasakan seperti ini oleh dia, hathan alaiha, dia akan semangat untuk menunaikannya, senang sekali, ha, li'annahu yatlubu hadzal ladzi yuhibbuhu, karena dia betul-betul memang mencari apa yang dicintainya itu, fa huwa ya'buduhu ka'annahu yara, sehingga dia itu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, fa yaqsuduhu, sehingga dia bertujuan kepada Allah, wa yanibu ilaih, dan dia kembali kepada Allah, wa yataqarrabu ilaihi subhanahu wa ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hah? Jadi ibadahnya orang yang rindu kepada Allah. Hah? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekarang tingkatan kedua, bila engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihat engkau. Wa hadhihi ibadatul harabi wal khaufi. Ibadah yang jenis kedua ini, yaitu ibadah dalam keadaan sedang yakin dilihat oleh Allah, adalah ibadah al-harab. Nah, orang yang dalam keadaan takut, wal khauf, dan ketakutan. Wa lihadza kanat hadhil martabatu thaniatan fil ihsan. Oleh karena inilah tingkatan martabat yang ini, yang demikian ini, yaitu martabat di mana seorang beribadah pada Allah merasa yakin sedang dilihat oleh Allah, itu adalah martabat yang kedua di dalam ihsan. Martabat yang pertama tadi syauq wa talab, iya, rindu dan menginginkan, mencari kelezatan itu. Hah? Idza lam takun ta'budallah azza wa jalla ka'annaka tarahu wa tatlubuhu, apabila engkau tidak beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya dan mencarinya, wa tahuthu nafsu lil wusul ilaih, dan akan membangkitkan semangat jiwa untuk sampai kepada Allah. Kalau engkau tidak bisa mempunyai perasaan demikian dalam beribadah itu kepada Allah, tidak mempunyai perasaan bahwa engkau sedang melihat Allah, fa'budhu, maka beribadahlah engkau kepada Allah ka'annahu huwallazi yaraka, dengan keyakinan bahwa seakan-akan dialah yang sedang melihat engkau. Fata'buduhu ibadata khaifin minhu, sehingga engkau karena dilihat oleh Allah, engkau dalam keadaan engkau beribadah dengan satu pengamalan ibadah yang khaif minhu, ibadahnya orang yang takut dari Allah. Ya, haribun min azabihi wa iqabih. Lari dari azabnya dan dari hukumannya. Wa hadhihi darajatu inda arbabis suluki, dan tingkatan derajat ibadah yang kedua begini ini dalam ihsan menurut tokoh-tokoh ahli suluk, ahli peribadatan, ialah adna min darajatil ula, lebih rendah daripada derajat yang pertama tadi. Derajat yang pertama tadi, derajat ibadah yang seakan-akan kau sedang melihat Allah, yaitu darajat at-talab wasyauq. Ya. Nah, kalau ini darajat al-harib wal khauf. Derajat ibadahnya orang yang sedang lari dari azab Allah, takut dari azab Allah kepada Allah. Naam. Wa ibadatullahi subhanahu wa ta'ala, dan beribadah kepada Allah yang maha suci dan maha tinggi, hiya kama qala Ibnul Qayyim rahimahullah, ialah seperti yang dinyatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli abidihi huma ruknani, dalam nuniyah beliau. Dan beribadah kepada Rahman, kepada Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih, itu adalah ghayatu hubbihi, puncak daripada kecintaan kepada Allah. Kecintaan itu ma'adhulli abidihi, disertai dengan penghinaan si penghamba tersebut. Maka al-hub wa-dhul, keduanya itu huma ruknani, adalah rukun-rukun ibadah, yaitu al-hub, cinta, wa-dhul, dan menghinakan diri, cinta kepada Allah dan menghinakan diri di hadapan Allah. Ya Allah, aku ini hambamu yang lemah, aku tidak mampu berbuat apa-apa ya Allah. Kalau engkau tidak menolong aku, aku ini hambamu yang banyak berdosa kepadamu ya Allah. Kalau engkau tidak mengampunkan aku ya Allah, niscaya aku binasa. Rabbana zalamna anfusana, fa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi anfusana, diri-diri kami. Fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan menjadi golongan orang-orang yang rugi. Pernyataan apa? Penghinaan diri di hadapan Allah dan cinta kepada Allah. Ya. Ini dua rukun dalam ibadah. Fal ibadatu, maka ibadah itu kata Syekh, mabniyatun ala hadainil amraini, dibangun di atas dua perkara tersebut, yaitu yang pertama ghayatul hubbi, cinta yang paling puncak, ghayah yang paling akhir. Yang kedua, wa ghayatu dzulli, penghinaan diri yang paling puncak, menghinakan diri sehina-hinanya di hadapan Allah. Ya. Fafil hubbi at-talabu. Maka di dalam cinta itu ada unsur at-talab, ada unsur mencari, mencari Allah, mencari kekasihnya. Ya. Wa fil dhulli al-khawfu wal harab. Dan dalam dhul, penghinaan diri itu, ada al-khawf, ada unsur takut, wal harab, lari dari azab Allah, ancaman azab Allah. Fahadha huwal ihsanu fi ibadatillahi azza wa jalla. Maka demikian itulah perbuatan ihsan kepada Allah azza wa jalla. Wa idza kana al-insanu ya'budullaha 'ala hadzal wajhi, maka apabila manusia itu ya'budullaha, beribadah kepada Allah 'ala hadzal wajhi, dengan bentuk yang demikian, fa innahu sawfa yakunu mukhlishan lillahi 'azza wa jalla, maka pasti dia akan menjadi orang yang mukhlishan, yang ikhlas, lillahi 'azza wa jalla, untuk Allah yang maha agung dan maha mulia. La yuridu bi ibadatihi riya'an wala sum'atan, dia tidak menginginkan dengan peribadatannya itu riya, pandangan orang, wala sum'atan, dan tidak menginginkan untuk didengar peribadatannya itu oleh orang, wala madhan dan nas, dan tidak pula menginginkan pujian dari sekalian manusia. Wasawa'un ittala'an nasu 'alaihi am lam yattali'u, sama saja bagi dia semangatnya beribadah itu, apakah ittala'an nasu 'alaihi, apakah manusia pada tahu amalan dia, am lam yattali'u, ataukah manusia sama sekali tidak tahu amalan dia. Al kullu indahu sawa, semua itu bagi orang yang mukhlis ini sawa, sama saja. Orang tahu atau tidak tahu, tidak peduli. Orang mengakui atau tidak mengakui, tidak peduli. Wa huwa muhsinul ibadati ala kulli hal. Maka orang yang demikian ini adalah orang yang berbuat ihsan dalam ibadah pada segala keadaannya. Bal inna min tamamil ikhlasi, bahkan sesungguhnya termasuk daripada kesempurnaan ikhlas itu, ayyuhrisal insanu, yaitu bila seorang manusia bersemangat, ala alla yarahun nasu fi ibadati, yaitu bersemangat untuk jangan dilihat amalan ibadahnya itu oleh manusia. Justru wa antakuna ibadatuhu ma'a rabbihi sirran, dan dia lebih senang ibadahnya bersama Tuhannya itu rahasia. Jadi merasa senang kalau punya hubungan rahasia, tetapi dengan Allah. Naam. Illa idza kana fi i'lani dzalika, kecuali kalau dia pandang dalam mengumumkan amalannya itu maslahatan lil muslimina au lil islami, ada harapan kemaslahatan untuk kaum muslimin dan untuk umat Islam, untuk Islam itu sendiri. Ya, kalau memang ada maslahatnya, adalah lebih baik untuk diumumkan amalannya itu. Mithlu ayyakuna rajulan matbu'an yuqtada bih, seperti contohnya kalau ada seorang yang matbu'an, menjadi panutan banyak orang, yuqtada bih, orang banyak mengikuti beliau. Wa ahabba ayyubayyina ibadatahu linnasi, dan dia senang kalau dia menerangkan ibadahnya itu kepada manusia, liya'khudhu min dzalika nibrasan, yang dia inginkan dari itu untuk sebagai nibrasan, artinya sebagai teladan, yasiruna alaih, sehingga orang-orang pun akan menempuh jalan itu, atau sebagai pelopor, untuk orang mengikuti jejak dia. Maka kalau demikian tentu lebih bagus diumumkan ya amalan itu supaya orang mengikutinya. Au kana huwa yuhibbu ay yudhhiral ibadata, atau dia ingin menampakkan amalan ibadah, liyaqtadiya biha zumala'uhu wa qurana'uhu wa ashabuhu, agar mengikuti jejak dia, zumala'uhu teman-temannya, qurana'uhu orang-orang dekatnya, wa ashabu sahabat-sahabat karibnya. Fa fi hadza khair, kalau niatnya demikian tentu baik ya. Wa hadhihi al-maslahatu allati yaltafitu ilaiha qad takunu afdalu wa a'la min maslahatil ikhfa'i. Ha? Dan kemaslahatan yang yaltafitu ilaiha, yang atau yultafatu ilaiha, yang orang akan menoleh kepadanya, kepada maslahat itu, yakni kalau maslahat itu ada kegunaannya demikian, qad takunu afdal, kadang-kadang menjadi amalan yang lebih afdal wa a'la, lebih tinggi daripada min maslahatil ikhfa, daripada kemaslahatan kalau amalan itu ikhfa, disembunyikan. Maka tentu yang demikian itu lebih utama diumumkan. Lihada yuthnillahu azza wa jalla, oleh karena inilah Allah memuji ala alladhina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniyatan, memuji mereka yang menginfakkan harta mereka dengan sembunyi-sembunyi dan dengan terang-terangan. Fa idza kana sirru aslahu wa anfa'u lil qalbi wa akhsha'u wa ashaddu inabatan ila Allahi asarru. Apabila disembunyikan, faidakan sirru, apabila disembunyikan amalan itu ternyata aslah, lebih maslahat, wa anfa, dan lebih bermanfaat, lil qalbi, bagi hati si pelaku, hati si pelaku akan lebih terjaga ya, dengan disembunyikan amalan itu, wa akhsha, dan lebih khusyuk lagi, wa ashaddu inabatan ilallahi, dan lebih keras lagi semangatnya untuk inabah, untuk kembali taubat kepada Allah. Tentu kalau memang maslahatnya demikian bagi si pelaku, asarru, mereka sembunyikan amalan itu. Wa idza kana fil i'lani maslahatan lil islami, ya, dan apabila di dalam i'lan, mengumumkan amalan itu ada maslahat untuk Islam, biduhuri syara'i'i, yaitu dengan tampaknya, dengan menjadi populernya syariat Allah, syariat Islam, walil muslimin, dan juga kemaslahatan bagi kaum muslimin, di mana yaqtaduna bihadzal fa'il, di mana dengan diumumkannya satu amalan itu, mereka kaum muslimin akan yaqtadun, mengikuti si pelaku tersebut, si pelopor itu, wa hadzal amil a'lanu, maka si pelaku itu mengumumkan perbuatannya demi untuk kemaslahatan yang rajihah, yang lebih kuat. Ya. Contohnya jihad, masa disembunyikan? Jihad sembunyi-sembunyi. Loh, lah terus sisi maslahatnya bagaimana kok sembunyi-sembunyi? Hah? Nah, ini jelas sudah tidak benar. Hah? Contohnya dakwah sirriyah. Loh kok dakwah sirriyah? Itu sudah lewat masanya dakwah sirriyah itu. Di zaman Rasulullah SAW pertama kali dapat wahyu, maka setelah Allah merintahkan untuk Rasulnya dakwah dengan jahriyah, sudah enggak ada lagi dakwah sirriyah. Ya, dakwah ya harus jahriyah, harus terang. Amalan ini adalah amalan yang harus apa, di depan umum dan diumumkan dan diharapkan untuk semua orang mengetahuinya. Nah, jadi ada amalan-amalan yang memang lebih maslahat untuk diumumkan. Tentu kalau yang demikian maka harus diumumkan. Contohnya Qiyamul Lail itu lebih khusyuk kita, lebih enak hati itu. Kalau sepi, enggak ada orang tahu, bersendirian, berkhalwat dengan Allah, nikmat rasanya mengadukan segala keresahan, segala problem hidup kepada Allah, nikmat. Tentu yang demikian ini lebih maslahat bagi si pelaku ya, untuk mendidik hatinya dan untuk membimbing hatinya supaya lebih khusyuk kepada Allah. Wal mu'minu yanduru ma huwal aslahu. Maka si mukmin itu melihat apa yang lebih maslahat bagi dia. Kullama kana aslahu wa anfa'u, setiap dia melihat adanya kemaslahatan, lebih maslahat dan lebih bermanfaat, fil ibadati, dalam suatu amalan ibadah, fi akmali wa afdali, maka dia fahuwa akmalu wa afdalu, maka dia tentu akan mencapainya amalan yang lebih maslahat itu, karena itu lebih akmal, lebih sempurna, dan afdal, lebih utama. Ya, jadi semua itu dipertimbangkan, mana maslahat, mana mafsadahnya. Ya. Nah, dan semua itu dituntunkan di dalam syariat Allah. Aha. Ilahuna ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.